Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun Anda berada, senang sekali. Alhamdulillah saya Hilebram Dinar bisa kembali menemani Anda. Kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Dan seperti biasa, berbicara mengenai Tafsir Al-Misbah, tentunya saya bersama dengan Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Kamilah dan juga Anissa, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum. Kita pada kesempatan kali ini di Tafsir Al-Misbah akan membahas, memulai pembahasan mengenai surah Yusuf yang dimulai dari ayat 1 tentunya. Kita persilakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai membahas surat Yusuf. Ada beberapa ciri dari surah ini. Yang pertama, di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah, tetapi yang diuraikan itu hanya satu atau dua episode dari kisah satu bangsa atau satu nabi. Surah Yusuf ini lengkap, ada 10 episode. Masing-masing setiap episode ada yang diuraikan tentang Nabi Yusuf. Karena itu ulama-ulama berkata kisah yang paling sempurna dalam Al-Quran itu adalah surah Yusuf. Yusuf, ada yang baca Yusuf. Keduanya betul. Okay. Yang kedua, kisah Nabi Mulia ini, ada yang menamainya, apa yang diuraikan oleh Al-Quran adalah kisah cinta. Ya, cinta pada siapa tuh? Gak ada yang tahu kisah pada siapa. Zulaikha, bagus, bagus. Zulaikha, sebenarnya banyak ulama juga yang berkata dia bukan Zulaikha, tapi Zaliha. Zaliha, tapi oke deh, itu gelarnya, ada namanya. itu benar, kisah cinta terhadap Zulaikha atau oleh Zulaikha. Nabi Yusuf cintanya kepada Allah dan sudah tertutup hatinya kepada selain Allah. Jadi dia tidak ada uraian tentang kisahnya Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Kisah cinta Yusuf kepada Allah atau kisah cinta Zulaikha atau Zaliha kepada Yusuf. Antara Yusuf dan Zulaikha tidak diuraikan di sini. Yang ada itu dalam sinetron. Ada sinetronnya, ada riwayat-riwayatnya yang tidak punya dasar yang kukuh. Betapapun kisah ini menarik dan bisa jadi menjadi pelajaran yang sangat kaya dan berharga bagi penyusun kisah-kisah roman, walaupun diajarkan di sini oleh Al-Quran. Itu kita akan lihat nanti sedikit demi sedikit. Mari kita baca awal surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif lam ra. Saya sudah berulang-ulang jelaskan ini apa artinya alif lam mim, apa artinya alif lam. Tilka ayatul kitabil mubin. Yang itu jauh ya. Kalau saya berkata ini dekat. Yang itu yang sangat tinggi kedudukannya, yakni ayat-ayat Al-Qur'an ini, dia itu adalah ayat-ayat, bukti-bukti yang dibacakan, yang tercantum dalam kitab-kitab, yakni Al-Qur'an, yang sangat jelas. Kita berhenti sejenak. Kalau dukun biasa punya mantra-mantra, ya. Jelas enggak maknanya? Makin tidak jelas, makin hebat dikatakan. Quran pedukunan. Bukan. Jelas maknanya. Ya kan? Jadi jangan samakan ini dengan sihir dan sebagainya. Kalau dukun, ada yang dia sembunyikan atau pura-pura dia sembunyikan. Kalau Nabi Muhammad, tidak ada, semua dia beritahu terbuka. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran ini sungguh kedudukannya sangat tinggi di sana, dia menjelaskan tuntunan-tuntunan Allah dengan sangat jelas. Jelas. Ada yang berkata, kok saya tidak mengerti? Karena Anda tidak belajar. Kalau kita bisa beri contoh ini, ada kitab-kitab ilmiah populer, ya kan? Gampang dibaca kata-katanya, tidak sulit, tidak itu. Tetapi ya harus punya dasar dong. Kalau Anda mau baca tidak mengerti bahasa Indonesia juga tidak ngerti ya. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, Al-Quran ini mudah dipahami. Kata Syekh Muhammad Abdu, yang mempersulit itu ulama. Itu kata beliau. Mudah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya dalam bentuk bacaan berbahasa Arab supaya kamu bisa memahami. Nah, kita tanya sekarang, kenapa dalam bahasa Arab ya Allah? Kok dikatakan ya, mana lebih bagus, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Anda, kalau saya berkata, saya rasa lebih bagus bahasa Indonesia. Saya lebih mengerti bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Tapi Tuhan berkata, tidak, supaya kamu faham. Nah, mari kita lihat bagaimana. Bahasa Arab itu kosakatanya banyak sekali. 24 juta kata. Bahasa Arab, kalau saya berkata dalam bahasa Indonesia, dia datang. Dia datang itu laki atau perempuan? Bisa laki, bisa perempuan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ada ditunjuk. Kalau dia, perempuan, ada katanya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, ada bentuk dual. Dua, menunjuk dua. Tidak ada ya. Kita dia atau mereka. Mereka bisa dua, bisa tiga, bisa ini. Dalam bahasa Arab ada dua, ada mereka. Jadi kaya. Sehingga orang yang memahaminya tidak mungkin salah paham. Jadi Al-Quran berkata, kami menurunkannya dalam bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang terkaya, punya kaedah-kaedah kebahasaan yang menjadikan orang yang memahaminya tidak bingung. Anda, agar supaya kamu bisa faham, bisa terhindar dari keburukan. Apalagi memang ya, tidak ada suatu ajaran yang bersifat universal yang tidak menggunakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tempat dia turun. Ya kan? Harus begitu. Kalau ini ya, bahasanya di mana? Bahasa Jerman, Jerman. Di Inggris, bahasanya Inggris. Supaya masyarakat faham. Kalau dia pakai bahasa yang lain, masyarakatnya tidak faham. Maka Al-Quran berkata, ini kami turunkan. Baru dia katakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Quran. Kami yang akan mengisahkan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qisas, kisah yang paling baik. Kenapa baik? Dia benar. Kenapa baik? Dia mengandung petunjuk. Kenapa baik? Dia mengandung nasihat. Inilah kisah yang paling baik. Boleh jadi ada kisah dongeng mengandung tuntunan bagus juga, tapi bukan yang paling bagus. Boleh jadi ada kisah yang benar tapi tidak mengandung tuntunan, bukan yang paling bagus. Ini ahsan, yang terbaik dari semua kisah. Walaupun kisahnya kisah cinta manusia terhadap manusia lain, ini yang terbaik. Jadi kalau mau membuat sinetron tentang cinta, pelajari ini. Bagaimana caranya? Kita akan lihat nanti bagaimana itu caranya. Ya. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Walaupun engkau wahai Muhammad, sebelum turunnya kisah ini, sebelum turunnya Al-Quran, kamu tidak mengerti, tidak ada perhatiannya kepada kisah-kisah itu. Perhatian beliau pada masyarakatnya, perhatian beliau kepada kesesatan umatnya. Tapi kalau menyangkut kisah, bagaimana kisah Yusuf? Mama tidak tahu itu. Dia baru tahu, beliau baru tahu setelah diceritakan oleh Al-Quran. Nah, kisahnya mulai. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Renungkanlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, aku melihat mereka semua sujud kepadaku." Dia punya ayah Yakub, nabi, ngerti. Maka kata Yakub, "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik." Anakku, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena kalau dia tahu, dia akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kamu. Saya kira begitu, kita lanjutkan nanti. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Melanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah, masih membahas mengenai surah Yusuf yang dimulai dari surat yang pertama, ayat yang pertama. Bisa kita lanjutkan lagi Pak Quraish? Baik, jadi Nabi Yusuf masih kecil, diperkirakan umurnya 13-14 tahun. Dia mimpi, atau mungkin baru 10 tahun waktu ini, dia mimpi lihat 11 bintang matahari sujud kepada dia. Itu sangat berkesan di hatinya, walaupun mimpi. Karena itu di sini dia berkata yang pertama, "Wahai ayahku, aku melihat dalam mimpi 11 matahari, bulan." Baru dia ulang lagi, "Saya lihat, saya sudah lihat dia semua, kepadaku saja, bukan kepada yang lain, kepadaku saja semuanya sujud." Ayahnya tahu, wah ini hebat sekali ini mimpi. Nabi Yusuf yang kecil ini, orang tua, ibunya meninggal waktu dia kecil. Punya saudara-saudara yang lain, lain ibu. Jadi ayahnya ini sayang sekali sama Yusuf. Kesian, ibunya gak ada. Saudara-saudaranya melihat sang ayah sayang sama ini, iri hati. Jadi dia, ayahnya sudah selalu melihat bahwa ini ada gejala kurang baik dari saudara-saudaranya. Maka akan lebih marah lagi saudara-saudaranya itu kalau diketahui, "Wah, ini dapat ini." Maka dia pesan, "Wahai anakku, jangan kisahkan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaidan." Kaid itu artinya melakukan kegiatan yang terselubung, yang bermaksud buruk. "Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Sungguhnya setan bisa mempengaruhi saudara-saudaramu sehingga dia melakukan keburukan itu, karena memang setan terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Kita berhenti di sini. Pelajaran nih sekarang, orang tua, jangan terlalu menampakkan cintamu kepada satu orang anak. Karena kalau tidak, bisa begini, bisa menimbulkan iri hati. Ya kan, Nabi Yakub punya alasan dalam hatinya, mestinya itu dia beritahu saudara-saudaranya, tapi dia tidak beritahu. Nabi Yakub sudah mengerti bahwa ini bakal ini. Yang kedua, itu mimpi, kalau ada yang bermimpi, jangan ceritakan pada sembarang orang. Ceritakan mimpi itu yang pertama kepada orang yang mengerti, dan yang kedua kepada orang yang tidak benci Anda. Karena bisa-bisa mimpi yang Anda ceritakan kepada orang yang tidak mengerti, dia tafsirkan macam-macam. Bisa-bisa dia menyampaikan pada Anda tafsirnya, penafsiran mimpinya yang salah, sehingga mempengaruhi Anda. Nah, ini tadi di sini, jangan kisahkan mimpimu. Baru dijelaskan, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub," dan seterusnya. "Sebagaimana leluhurmu dulu, wahai anakku, sebagaimana leluhurmu dulu sudah dianugerahi Allah rahmat, kamu juga dengan melalui mimpi ini mengisyaratkan bahwa kamu akan dianugerahi Allah rahmat." Apa itu? Berupa pengajaran tentang makna mimpi. Mimpi itu ada maknanya. Ada yang tahu maknanya, ada tidak. Nah, dalam konteks ini saya ingin berkata begini. Ada enggak mimpi yang benar? Ada ya, ini mimpi yang benar. Mimpi itu bermacam-macam. Ada mimpi yang lahir dari keinginan Anda yang terpendam. Ada pemuda ingin kawin sama satu gadis, dia enggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Keinginannya itu tercetus melalui mimpi. Kebawa mimpi. Ah, kebawa mimpi, ya kan? Yang kedua, keadaan yang Anda alami waktu tidur. Ada orang mimpi tercekik. Iya. Itu bisa jadi ada bantal di lehernya. Mekanisme tubuh itu. Ada orang kebelet mau ke kamar kecil. Iya, dia mimpi ke kamar kecil. Bagaimana jadinya? Nah, itu mimpi. Nah, ada mimpi dari setan. Setan punya ulah, dia berikan Anda mimpi-mimpi yang buruk, yang seram-seram. Itu sebabnya orang dianjurkan sebelum tidur baca doa. Supaya ada mimpi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, menginformasikan Anda tentang sesuatu. Itu macam-macam mimpi itu. Jadi ada 4 macam mimpi. Ada orang yang tidak percaya yang keempat ini, tapi Al-Qur'an berbicara tentang mimpi ini antara lain dalam surah Yusuf kita. Okay. Ya, bermacam-macam mimpi, ada 4 mimpi yang nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Pak Quraish Shihab. Kita break sebentar, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Bersama Pak Quraish Shihab dan juga saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam, yaitu Tafsir Al-Misbah. Sebelum saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Quraish, ada juga beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh ibu-ibu yang hadir di sini, juga dari sebuah tayangan. Kita dengarkan dulu kelanjutan dari surat Yusuf. Ya. Jadi Nabi Yakub menjelaskan pada anaknya, sebagaimana leluhur kamu disempurnakan nikmat Allah kepada mereka, Ibrahim, Ishak, kamu juga insya Allah disempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Punya ini penyempurnaan buat kamu itu bahwa dia mengajarkan kepada kamu takwil mimpi. Takwil itu punya makna bermacam-macam, bisa berarti penjelasan tentang, karena mimpi itu informasi terselubung. Mimpi, kata Nabi, dari orang yang soleh, mimpinya yang benar itu juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, 1/46 dari kenabian. 1/46. Kita lihat Nabi dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas 100%. Jelas Nabi tahu ini persis begini. Mimpi informasi dari Allah. Mimpi yang benar ya, yang tadi yang keempat itu. Itu tingkatnya buat yang bersangkutan tidak 100%. Itu hanya 1/46. Itu sebabnya kata ulama, sebelum Nabi Muhammad diutus, 6 bulan sebelum diutus, itu tiap malam beliau mimpi, besoknya terjadi apa yang dimimpikan. Ini untuk meyakinkan Nabi Muhammad bahwa beliau bisa mendapatkan informasi yang benar tanpa beliau usahakan. Orang bisa usahakan mimpi atau tidak? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Jadi dari mana itu mimpi? Kalau benar itu pasti dari Tuhan. Jadi Nabi Muhammad dapat informasi wahyu itu pasti benar. Oke, saya kira ya, itu. Baik, terima kasih Pak. Kita akan lihat dulu sebuah tayangan di mana pada tayangan ini ada penanya kepada Pak Quraish Shihab. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Pak, bertentangan dengan mimpi. Dalam agama Islam itu mimpi itu bagaimana, dan kemudian bagaimana kita menjikapinya kalau kita bermimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi tadi saya katakan dalam ajaran Islam ada dari setan, ada dari Tuhan. Kalau baik jangan ceritakan kecuali kepada orang yang mengerti. Nah, sekarang kalau mimpinya jelek bagaimana? Nah, Islam mengajarkan jangan mau terpengaruh dengan mimpi jelek. Jadi tidak usah cerita sama orang. Nah, kalau masih ada di dalam hati itu, mohon perlindungan Allah dari gangguan setan, karena itu dari setan. Nah, itu antara lain Nabi mengajarkan bertiuplah ke kiri dan ke kanan, auzubillahi minasyaitonir rajim, sambil meniupkan tanpa mengeluarkan ludah. Intinya apa? Tanamkan di dalam hati bahwa itu enggak benar. Karena kalau Anda anggap benar, mempengaruhi kegiatan Anda. Iya kan? Makin susah. Udah, serahkan pada Allah. Ini dari setan. Kalau baik, optimis. Karena hidup itu sangat dipengaruhi oleh perasaan Anda. Iya kan? Wah, ini jelek nih, sudah enggak bisa apa-apa tuh. Singkirkan dia jauh-jauh. Ini enggak benar. Kalau baik, tangkap dia. Wah, ini bagus nih. Itu tuntunan Rasul menyangkut mimpi. Saya kira itu. Menyambut dari pertanyaan tadi Pak Quraish, saya sebenarnya masih punya beberapa pertanyaan, tapi saya tahan dulu karena kita sudah waktunya untuk break ya. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, merupakan rangkaian dari program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Dan langsung pada segmen kali ini saya akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu di sini yang sudah hadir untuk memberikan pertanyaan pada Pak Quraish, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Kamilah dan juga Anisa. Ya, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Haryati Dedi dari Majelis Ta'lim Al-Kamilah Kaum 1 Karawang. Tadi Bapak Quraish menjelaskan bahwa Al-Quran itu sangatlah mudah untuk dipelajari. Namun dilanjutkan dengan menyampaikan pula bahwa yang mempersulit adalah ulama. Bagian mana ulama mempersulit untuk mempelajari Al-Quran? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi yang saya katakan bahwa ada seorang ulama besar di Mesir, pembaharu, namanya Sheikh Muhammad Abduh. Beliau mempelajari kitab-kitab tafsir sebelumnya. Dia katakan ini mempersulit. Kenapa? Karena bahasannya itu bertele-tele. Bahasannya dari segi bahasa, ini kata ini, kedudukannya objek, ini diperselisihkan apa objek, ini yang mempersulit. Bahasa Al-Quran itu bahasanya indah, jelas, tidak perlu dipersulit. Syekh Muhammad Abdul juga berkata begitu, Al-Quran ini jelas, tidak perlu diuraikan panjang lebar kiri kanan, itu yang dimaksud. Saya bu ya, oke. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya, Ibu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak ini. Saya berusaha mempermudah sebisa mungkin, iya, sehingga menjadi jelas. Iya. Oke. Saya lanjutkan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih Pak Quraish untuk kesempatan yang sangat baik ini. Saya Ibu Nursiah dari Kajian Anisa, daerah Tangerang Selatan. Ya, saya ingin bertanya, Nabi Yusuf adalah figur yang terkenal ketampanannya, sehingga Siti Julaiha begitu menaruh hati kepada beliau. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, apakah kemudian beliau menjadi sepasang suami istri? Kalau tidak, mengapa ada di sebagian doa ada doa yang dicontohkan ya, yang menjadi contoh gitu bagi kita, menjadi contoh dari apa hubungan mereka untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Begini Bu, kita bicara doa dulu, gitu. Itu Nabi, itu Zulaikha, kita katakanlah Zulaikha yang populer, itu cinta Nabi Yusuf. Bukan cuma cinta, bukan cuma menaruh hati, itu tenggelam pikirannya dalam cinta. Gila, sangat cinta. Saking cintanya, begitu Nabi Yusuf enggan menerima cintanya atau tawarannya yang melanggar agama, dia penjarakan. Benar gak? Mau gak ibu berdoa, jadikan, kalau saya gak mau, saya masa cinta yang bakal jadi istri saya memasukkan saya di penjara? Gak benar, gak ada. Apalagi yang ada bahwa dia kawin itu di sinetron, di kisah-kisah. Tidak ada dalam Al-Quran bahwa dia kawin. Apalagi jarak usia antara Yusuf dengan Zulaikha itu jauh sekali. Nah, orang-orang yang berkata dia kawin lantas buat-buat, oh itu waktu itu Nabi Yusuf bicara doa pada Tuhan dikembalikan jadi gadis. Tidak masuk di akal. Nanti saya kira kita akan bahas ini lebih banyak. Yang penting tidak usah doa bahwa jadikanlah dia seperti Yusuf dan Zulaikha. Karena kalau minta begitu dimasukkan penjara tuh suaminya. Banyak doa jadikan dia seperti Nabi Muhammad dan istri-istrinya. Yeah. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah, banyak yang ini. Ngapain harus Yusuf dan Zulaikha? Iya. Baik, cukup jelas jawaban dari Pak Quraisy. Pertanyaan berikutnya datang dari saya tadi membahas mengenai mimpi Pak Quraisy, yeah. Ya. Kan mimpi untuk manusia ada 4 hal. Tapi 2 yang saya mau bahas di sini, mimpi yang datang dari Allah, dari Tuhan, sama datang dari setan. Apakah ini terjadi pada semua orang? Ya, bisa terjadi pada semua orang. Pernah dalam riwayat, pernah seorang yang sangat dekat kepada Allah dikenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mimpi. Mimpi tampak satu sosok berkata, "Saya Tuhan. Sudah cukup kamu beribadah, tidak usah lagi ibadah." Si Abdul Qadir Jailani yang mengerti, "Dia Nabi Muhammad aja enggak disuruh berhenti ibadah, apalagi saya." Nah, jadi ini mimpi dari setan yang justru terjadi pada orang yang dekat pada Allah. Apalagi yang tidak dekat pada Allah, kemungkinannya itu ada. Nah, sekali lagi saya ingin katakan, itu sebabnya sebelum tidur berdoalah dijauhkan dari setan. Ya. Jangan dia datang mengganggu Anda dengan aneka mimpi. Ya kan, itu kan anjurannya baca ayatul kursi, baca ya, ya itu yang kita tahu semuanya. Nah, anak-anak kita harus ajar itu. Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih Pak Quraisy. Kita akan break dulu sebentar, tapi masih ada kesempatan untuk bertanya, masih ada waktu kita juga untuk mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh Pak Quraisy Shihab. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita sampai pada segmen terakhir, tapi mudah-mudahan Anda masih bisa terus bersama kami menyaksikan program ini sampai selesai. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari saya dulu sebelum saya berikan kesempatan lagi kepada Ibu untuk bertanya. Berbicara mengenai mimpi tadi, saya lanjutkan ke wahyu. Kadang-kadang bisikan suka didengar oleh manusia, Pak Quraisy. Nah, ini juga bagaimana sebenarnya sistemnya? Apakah memang ada bisikan-bisikan dari entah dari malaikat atau dari Allah kepada manusia yang ingin menunjukkan atau melakukan sesuatu? Kalau dari segi istilah keagamaan, wahyu itu adalah informasi dari Allah kepada Nabi. Gitu? Ya. Jadi sekarang gak ada wahyu karena tidak ada Nabi. Siapa yang berkata dapat bisikan dan menganggap dirinya wahyu Nabi, itu bohong. Itu satu prinsip. Nah, yang kedua, wahyu juga itu berarti isyarat yang cepat. Isyarat cepat begitu, itu namanya wahyu dari segi bahasa. Dia bisa berupa ilham, bukan wahyu. Bisa didapati oleh setiap orang. Nah, kalau dia baik, itu kita namakan bisikan malaikat. Kan ada istilahnya hati nurani, bisikan hati nurani. Itu malaikat yang membisikkan Anda. Mau lihat contohnya, ada sesuatu barang di jalan, Anda ambil, berlian. Ada yang bisik, ambil, mumpung gak ada yang lihat, setan. Ada yang bisik, kesian ya yang punya ya, cari, kembalikan. Malaikat yang berbisik. Itu ada bisikan-bisikan semacam itu. Ada orang sekarang dalam masyarakat kita mengaku dapat bisikan-bisikan. Kita mau lihat bisikannya apa. Oh, bisikannya kiamat akan datang. Bohong. Mengaku ketemu malaikat Jibril. Bohong. Jadi itu ada. Anak ini bisikan dari setan. Tapi kalau ada mendorong Anda, buat baiklah sama si A, itu yang Anda marahan sama dia, berbaik-baiklah kepadanya, itu bisikan malaikat yang mendorong untuk kebaikan. Saya kira itu bisikan. Sederhana dan indah sekali, Pak Quraisy, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan Ibu penanya berikutnya. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina dari pengajian Anissa Tangerang Selatan. Pak Prof, saya ingin bertanya mengenai arti mimpi 11 bintang, matahari dan bulan dalam mimpi Nabi Yusuf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti pada akhir surah diuraikan bahwa pada akhirnya Nabi Yakub bersama saudara-saudara Nabi Yusuf dan ibu tirinya, karena ibunya sudah meninggal loh, itu datang ke Mesir, disambut hangat oleh Nabi Yusuf, dan mereka semua memberikan penghormatan pada Yusuf. Jumlah saudaranya 11 orang. Matahari dan bulan adalah ayahnya dan ibunya. Nah, itu terus waktu itulah Nabi Yusuf berkata, "Hadza ta'wilu ru'yaya." Inilah arti mimpi saya. Sekaranglah datang waktunya pembuktian mimpi saya. Jadi 11 bersaudara, papa dan ibu. Saya kira itu. Ya, baik, pertanyaan dari saya lagi, Pak Quraisy, kita masih punya waktu sebelum kesimpulan. Mengenai kisah cinta Nabi Yusuf dengan Zaliha ya. Zaliha atau Zulaiha secara populernya. Sebenarnya kalau Pak Quraisy melihat itu kan tidak jadi dan sebenarnya agak ada keanehan. Tapi apa yang dirasakan oleh Nabi sendiri pada saat itu? Oh, yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Iya, pada melihat keadaan itu. Yang pertama saya kira pelajaran yang ditarik dari sana, yang itu yang dirasakan. Karena inti kisah itu pelajarannya, bukan kisahnya. Kita ambil contoh, bagaimana pembelaan Tuhan kepada yang dekat kepadanya. Lihat anak kecil, 10 orang saudaranya ingin menjerumuskan dia. Bagaimana keteguhan hati seorang pemuda yang dirayu oleh wanita cantik yang berjasa pada dia di rumahnya, kaya raya, tapi dia takut kepada Allah. Bagaimana keteguhan hati dan pikiran Nabi Yusuf yang lebih rela dipenjara daripada mengikuti kemungkaran. Itu semuanya yang begitu toh hidup ini. Itu pelajaran bagaimana seorang yang pernah bersalah insaf dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara Nabi Yusuf kan salah. Bagaimana seorang yang pernah diperlakukan buruk bersedia memberi maaf kepada yang memperlakukan buruk kepada. Suatu waktu ada satu orang pernah memperlakukan Nabi buruk sekali. Nabi itu orang mau datang minta maaf, dilarang, enggak usahlah, Nabi tidak akan beri kau maaf. Tapi dia bilang bagaimana caranya? Maka ada yang ajar dia, kamu baca surat Yusuf. Ucapan Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Karena katanya Sayyidina Ali yang nasihatnya, karena saya tahu Nabi itu tidak mau melakukan sesuatu yang ada yang pernah melakukan lebih baik dari dia. Jadi waktu dia baca la tasriba alaikumul yaum, itu jawaban Nabi Yusuf. Saya tidak maafkan, saya tidak kecam lagi kamu sekarang. Kita ini, itu dia bacakan, Nabi terus maafkan. Jadi banyak pelajaran yang diambil dari situ. Kita juga begitu, setiap kisah ini kita ambil pelajarannya. Jangan cuma ambil kisah cintanya lantas dikawinkan dalam khayalan ya. Terima kasih Pak Quraisy. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Oke, kita masuk. Ya memang kisah cinta kalau tidak diakhiri dengan kawin rasanya enggak sempurna ya. Padahal tidak harus demikian. Baik, kesimpulan kita. Yang pertama, Al-Quran membawa petunjuk yang sangat jelas yang dapat dipahami oleh orang kebanyakan dan juga cendekiawan, masing-masing menimba sesuai kemampuannya. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya yang terakhir, bukan saja karena masyarakat pertama yang ditemuinya menggunakan bahasa Arab, tetapi juga karena bahasa Arab sebagaimana diakui oleh semua pakar bahasa adalah bahasa yang terkaya kosakatanya. Menggambarkan cintanya Zulaikha itu bagaimana? Ada tingkat-tingkat cinta kan? Bermula dari kecenderungan hati, yang kedua perhatian tertuju kepadanya, sampai pada mabuk cinta. Cintanya Zulaikha belum sampai pada tingkat terakhir. Cintanya Zulaikha dilukiskan fasyaghafaha hubban syaghaf. Itu cinta yang sudah luar biasa itu. Oke. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Mungkin kita dalam bahasa lain hanya tahu cinta ya, asmara. Oke, baik. Memaparkan kisah adalah salah satu cara yang ditempuh Al-Qur'an guna menggugah hati menuju kesadaran dan kebenaran. Itu kisah Al-Qur'an. Kisah-kisah Al-Qur'an adalah salah satu bukti kebenaran karena rincian kisah-kisah yang disampaikannya terbukti kebenarannya atau meluruskan kekeliruan yang selama ini diketahui masyarakat. Yang ke selanjutnya, orang tua hendaknya berusaha menyetarakan perlakuannya terhadap anak-anaknya. Kalaupun ada yang harus dibedakan, maka hendaknya hal tersebut dijelaskan kepada semua anaknya agar tidak timbul kesalahpahaman. Selanjutnya, mimpi adalah salah satu cara Allah menyampaikan informasi pada manusia. Itu salah satu cara. Mimpi bukan saja pengaruh keinginan yang terpendam di bawah sadar atau situasi yang dialami seseorang saat tidurnya, tapi juga ada yang bersumber dari Allah, sebagaimana ada juga bisikan setan. Orang tua harus membimbing dan menasihati anaknya dengan baik, tidak membangkitkan kebencian dan kesalahpahaman di antara mereka. Lihat Nabi Ya'qub, tidak usah cerita. Itu sebabnya Nabi Ya'qub mengingatkan Nabi Musa tentang tipu daya setan yang dapat mempengaruhi saudara-saudaranya. Mimpi hendaknya tidak disampaikan ke sembarang orang, tetapi orang yang terpercaya ketulusannya, bahkan yang dicintai oleh yang bermimpi dan mencintainya. Tidak usah cerita sama orang lain. Mimpi baik atau buruk dapat mempengaruhi jiwa manusia. Mimpi buruk dalam bahasa agama adalah mimpi yang bersumber dari setan. Dampak negatifnya terhadap jiwa dapat terjadi, dan ini harus dicegah. Menghembuskan lidah ke arah kiri dan ke kanan. Ke arah kiri adalah simbol dan sarana yang secara psikologis dapat membantu menenangkan jiwa. Itu tadi. Saya kira itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Quraiz. Alhamdulillah kita selesai pada kesempatan kali ini di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir, untuk kehadiran Anda, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan satu jam program ini. Kita insya Allah bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.